Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan وَيَنْبَغِي لِلْرَجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَقْطَعَ رَجَاءَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَيَخَافَ ذُنُوبَهُ فَإِنْ رَحِمَهُ اللَّهُ فَبِفَضْلٍ وَإِنْ عَذَّبَهُ فَبِذَنْبٍ. Dan sepantasnya bagi seseorang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri untuk tidak memutus harapnya dari Allah Ta'ala tatkala meninggal dunia, yaitu tatkala ia telah mendekati ajalnya, dan sepantasnya ia berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan takut akan dosa-dosanya. Maka apabila Allah Ta'ala merahmatinya, itu dengan keutamaan darinya, dan yaitu dari Allah Ta'ala. Dan apabila Allah Ta'ala menyiksanya, maka itu disebabkan karena dosanya. Qala asy-syarihu hafizahullahu Ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu Ta'ala mengatakan Al-muti'u yajibu an tulazimahu syafaqatu ila an yalqa Allah azza wa jalla. Orang yang mentaati Allah Ta'ala wajib rasa takut kepada Allah Ta'ala senantiasa menyertainya hingga ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Li'annahu ma yadri bima yukhtamu lahu. Karena ia tidak mengetahui bagaimana akhir kehidupannya. Wal'asi la yajuzu lahu an yai'asa la yaqta'u amalahu wa raja'ahu minallahi azza wa jalla khasatan 'indal mauti. Dan pelaku kemaksiatan tidak boleh baginya untuk berputus asa. Tidak boleh baginya memutus harapannya dari Allah Azza wa Jalla, terkhusus tatkala menjelang kematiannya. Wa fi hadhil hali yuhsinu dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala. Dan dalam keadaan ini, ia berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ana adhullu anna hadha alladhi yamutu ta'iban nadiman yamutu ala la ilaha illallahu yunkidhuhu Allahu subhanahu wa ta'ala minan nari birahmatihi. Dan aku menduga bahwa orang ini yang meninggal dalam keadaan bertaubat, menyesal, meninggal di atas la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkannya dari neraka dengan rahmahnya. Li'anna al-ibrata bil-khawatimi. Karena sesungguhnya yang teranggap adalah akhir amalan. Li'anna ba'dan nasi yamutu ala su'il khatimati. Karena sesungguhnya sebagian orang meninggal dunia di atas su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk. Na'udzubillah. Fala yuwaffaqu liqawli la ilaha illallahu, sehingga ia tidak mendapat taufik untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa dhakara li asy-syaikhu Hasan al-Banna, akhu syaikhi Muhammad ibn Abdul Wahhabi, dan menyebutkan kepadaku Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, saudara dari Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yaqulu, beliau mengatakan, lamma ishtahara ad-da'watu ansari sunnati fi Misra, dakhala unasun fiha wa unasun haribuha. Tatkala masyhur dakwah Ansarus Sunnah di Mesir, manusia masuk ke dalam dakwah tersebut dan manusia yang lainnya memeranginya. Qala, beliau mengatakan, wallahi kana yu'rafu ahlu sunnati bi husnil khatimati wal akharu yustadallu ala dalalihi bi su'il khatimati. Demi Allah, dahulu Ahlus Sunnah dikenal, diketahui dengan husnul khatimah, sedangkan yang lainnya selain Ahlus Sunnah dijadikan dalil untuk menunjukkan kesesatannya dengan su'ul khatimah. Wa dhukira li nahwu hadha fil hindi, ya'ni fi baladi syaikhi Abdus Samadi. Dan disebutkan kepadaku semisal ini di India, yaitu di negerinya Syekh Abdus Samad. وأنه جاء مرض يجتاح الناس موت فموت. Bahwasanya datang penyakit yang membinasakan manusia, kematian demi kematian. Waqad 'afallahu walidasyaihi Abdissamadi wa talamidatahu. Dan sungguh Allah Ta'ala menyelamatkan orang tua Syekh Abdul Samad dan murid-muridnya. Afahumullahu min hadzal maradhi. Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari penyakit ini. Summa ba'daha kana yamutul wahidu minhum ala husnil khatimati. Kemudian setelahnya meninggal salah satu di antara mereka di atas husnul khatimah. Hadzal ladzi yamutu ala at-tauhidi was-sunnati. Inilah yang meninggal di atas tauhid dan sunnah. فَهَذَا الَّذِي يُوَفِّقُهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Maka inilah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ يَمُوتُ عَلَى حُسْنِ الْخَاتِمَةِ. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki, ia meninggal di atas husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Biltizamil islami, yaitu dengan berpegang teguh dengan Islam. Wabiltizamil a'malis salihati, dan dengan berpegang teguh dengan amalan-amalan yang salih. Famin sunnatillahi wa jazaihi bil ihsani ila ibadihi an yatawaffa haula'i 'alal islami. Maka di antara ketetapan Allah Ta'ala dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan kepada para hambanya, Allah Ta'ala mewafatkan mereka ini di atas Islam. Ya'ni al-insanu laysa huwa alladhi yuqil islama fi nafsihi, yaitu seseorang bukanlah dirinya yang menjadikan Islam tetap berada di dalam dirinya. Allahu yuqihi lahu wa yahfazuhu. Allah lah yang menjadikan Islam tetap berada di dalam diri orang tersebut, dan Allah lah yang menjaganya. Lasta anta alladhi tuqihi, bukan engkau yang menjadikan Islam tetap berada di dalam dirimu. Allahu yahfazuhu laka, Allah lah yang menjaga Islam di dalam dirimu untukmu. ويتوفاك على الإسلام dan Allah lah yang mewafatkan dirimu di atas Islam bisababi a'malika salihati wa imanika salihi disebabkan karena amalan-amalan salihmu dan keimananmu yang baik la ta'man aydan janganlah engkau merasa aman al-insanu yakhafu qad yataghayyaru qalbuhu wa yazighu fayusabu bisu'il khatimati wal 'iyadhu billahi manusia semestinya merasa takut bisa jadi kalbunya berubah dan ia menyimpang lalu ia ditimpa su'ul khatimah dan kita berlindung kepada Allah darinya. Qala rahimahullahu wa yuhsina dhannahu billahi tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan dan ia berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yushiru rahimahullahu ila ahadithi ihsanil dhanni billahi tabaraka wa ta'ala. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan kepada hadis-hadis tentang berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minha dan diantaranya adalah ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa hadithu la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Qala wa yakhafu dhulubahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan dan semestinya ia takut akan dosa-dosanya. Hatta fi hadhil hali yakhafu min dhulubihi yatma'u fillahi wa yakhafu fi nafsil waqti min dhulubihi wa aqibatiha. Bahkan dalam keadaan ini, yaitu menjelang kematian, sepantasnya seseorang takut akan dosa-dosanya seraya berharap kepada Allah Ta'ala. Dan pada saat yang sama ia takut akan dosa-dosanya dan akibat dari dosa-dosanya. Qala fa in rahimahullahu fa bi fadlin minhu wa in 'adzabahu fa bi dhanbin. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, maka apabila Allah merahmatinya, maka itu dengan keutamaan darinya, dari Allah ta'ala. Dan apabila Allah ta'ala menyiksanya, maka itu disebabkan dosa-dosanya. Ai minhu, yaitu keutamaan dari Allah ta'ala, al-maghfiratu bifadlihi subhanahu wa ta'ala, wa idkhalul jannati wa i'ta'ul manazili kulliha min fadlihi subhanahu wa ta'ala wa karamihi, dan dimasukkannya seseorang ke dalam surga, ampunan dengan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, dimasukkannya seseorang ke dalam surga dan diberikannya kepada seseorang kedudukan-kedudukan, kulluha min fadlihi subhanahu wa ta'ala wa karami, semuanya berasal dari keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kedermawanannya. Wa ta'adhibu min adlihi subhanahu wa ta'ala, sedangkan siksaan bagi para hamba, termasuk di antara keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah ta'ala berfirman, ya artinya, dan Rabbmu tidak mendzalimi seorang pun. Inna allaha la yadhlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah ta'ala tidak mendzalimi seberat semut kecil pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa mengamalkan seberat semut kecil kebaikan, maka ia akan melihatnya. Dan barang siapa melakukan seberat semut kecil keburukan, maka ia akan melihatnya. Wa ala kulli halin, huwa laftun nazari ila mas'alataini, dan bagaimanapun juga penting untuk memperhatikan dua permasalahan. Al-ula, yang pertama, innal ladhi ya'malu a'malan kathiratan la yattakilu ala amalihi falabudda an yakhafa, bahwasanya orang yang melakukan banyak amalan, amal yang saleh, tidak boleh ia bersandar pada amalannya. Wajib baginya untuk takut kepada Allah ta'ala. As-saniyatu, permasalahan yang kedua, walladhi yusrifu wa yum'inu fil ma'asi la yaqta'u raja'ahu minallahi, tabaraka wa ta'ala wa la yai'asu min rauhillahi. Dan orang yang melampaui batas dan berdalam-dalam di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, tidak boleh baginya memutus harapannya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak boleh pula ia berputus asa dari rahmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi'anna Allah ta'ala atla'a nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala ma yakulu fi ummatihi ila yaumil qiyamati, dan mengimani bahwasanya Allah Ta'ala memberitahukan kepada nabinya alaihi salatu wassalam apa yang akan terjadi pada umatnya sampai hari kiamat. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qad yafhamu ba'dul khurafiyina annahu yuthbitu ilmal ghaibi lirrasuli alaihi salatu wassalamu. Bisa jadi sebagian orang yang berpegang dengan mitos-mitos memahami bahwa al-imam al-barbahari menetapkan ilmul ghaib bagi rasul alaihi salatu wassalam. Lakin qala hadha ma'a tasrihihi bi anna Allah atla'a nabiyahu alaihi salatu wassalam. Akan tetapi al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengucapkan ucapan ini bersamaan dengan penegasan beliau bahwa Allah Ta'ala memberitahukan perkara ghaib tersebut kepada nabinya alaihi salatu wassalamu, li'anna ilmal ghaibi min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya ilmu ghaib termasuk di antara kekhususan-kekhususan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fallahu yutli'uhu yatafaddalu ala rasulihi fayutli'uhu ala ma sya'a min ilmil ghaibi. Maka Allah Ta'ala memberitahukan perkara ghaib kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala memberikan keutamaan kepada rasulnya, sehingga Allah Ta'ala memberitahukan kepada beliau alaihi salatu wassalam apapun yang Allah kehendaki dari ilmu tentang perkara ghaib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.